Aku senduwe ati, kowe rasa ngrusoi. Aku senduwe rasa, kowe rasa suloyo. Aku setetep tresno, senajan donya ora trimo. Urusono uripmu, timbang suwe-suwe lambemu tak timbang suwe-suwe lambemu tak.